السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah apa ya ke? Ya? 16. Rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a la salata qabla al-'aydi wa la ba'daha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tiada sembahyang dulu daripada raya dan tiada kemudian daripadanya daripada raya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adakah bagi sembahyang raya itu sunat qabliyahnya ataupun sunat ba'diyah ni? Ba'diyah maknanya sunat sebelum, ba'diyah maknanya selepas. Maka pada hadis yang akan datang ini menunjukkan bahawasanya Nabi tiada sembahyang dulu daripada sembahyang raya dan kemudian. Dan hadisnya telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi katanya. Ani bin Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaum al-fitri fa shalla rak'ataini summa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu keluar ia Nabi pada hari raya fitrah, maka sembahyang ia Nabi akan raya itu 2 rakaat. Kemudian berkata Ibnu Abbas, tiada sembahyang Nabi dulu daripada raya dan tiada kemudian daripada raya akan suatu daripada sembahyang sunat. Kata Imam Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abi Sa'id. Dan kata Imam Tirmizi lagi, bermula hadis Ibnu Abbas ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Begitu juga Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Masalah semayang dulu dan kemudian daripada semayang hari raya. Kata Imam Tirmizi, dan bermula amal atas hadis tersebut di sisi setengah ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, yakni tiada semayang dulu dan kemudian daripada semayang hari raya. Maka dengan dialah berkata Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, dan telah memikirkan suatu ta'ifah, satu kumpulan daripada ahli ilmi akan semayang kemudian daripada semayang raya dan dulunya daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Dan kaul pendapat yang pertama itu lebih asal. Jadi daripada hadis ini jelas Nabi tak semayang ba'diyah atau qabliyah raya. Kalau zuhur dia ada qabliyah, ada ba'diyah. Asal tak ada ba'diyah, sebelum saja. Raya tak ada. Nah, tak ada sunat apa imam semayang ni? Sunat sebelum raya. Tak ada. Sunat duha boleh. Nah, sebelum raya boleh, selepas semayang raya boleh. Itu duha. Nah, qabliyah raya tak ada. Nah. Semayang dulu dan kemudian daripada raya, apa hukumnya bagi imam? Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa berpagi-pagi ia serta Nabi SAW pergi ke tempat semayang raya. Apakala sudah semayang, kembalilah ia pulang ke rumah. Tiada semayang ia Nabi dulu daripada raya itu dan tiada kemudian. Jadi hak malam Rasulullah lepas semayang raya ni, tak ada lah semayang tu pulak, semayang ni pulak, tak ada. Tak pada semayang raya balik, tak balik pun tak apa, duduk surat. Tapi menunjukkan Nabi balik tu, takut umat duk tunggu, kata takut ada lagi, ada lagi pula ibadat lain. Lepas tu Nabi balik. Padahal Nabi duduk situ dah pun. Tapi kalau duduk situ, jadi orang tu tunggu ke ada sunat lain pula. Jadi Nabi balik menunjukkan tak ada sunat dah. Kalau kita ni bukan Nabi, tak balik dah apa, kalau tak tunggu dah hukum. Kita dah ada hukum dah. Kata Imam Syafi'i, dan yang Demikian itulah yang aku sukakan bagi imam, bagi barang yang datang daripada hadis daripada Nabi yang sallam. Jadi yang paling afdal bagi imam balik makmum kau anda dia lah. Nah, imam ittiba'un nabi. Nah, dia pemimpin. Dia tunjuklah baliklah. Dan bagi barang yang kami suruh akan imam itu berpagi-pagi daripada rumahnya dulu daripada halal oleh sembahyang sunat. Dan kami suruh akan imam bila datang ia ke tempat sembahyang baru mulai ia dengan sembahyang raya. Dan kami suruh akan ia bila sudah berkhutbah langsung pulang. Lepas haji khutbah baliklah. Lepas salam orang ramai balik. Masalah sembahyang dulu dan kemudian lepas sembahyang raya apa hukumnya? Bagi makmum pula. Kata Imam Syafi'i dan ada pun bermula makmum itu maka iaitu menyalahi bagi imam. Kerana bahasanya kami suruh akan makmum dengan sembahyang sunat dulu daripada Jumaat. Dan kemudian daripadanya. Dan kami suruh akan imam baru memulai dengan khutbah kemudian dengan Jumaat yang dia sembahyang sunat ia imam. Dan kami sukakan baginya bawa pulang ia imam hingga ada sembahyang sunat di rumahnya. Dan bahasanya makmum itu berlainan daripada imam, kata Imam Syafi'i, tiada aku fikir salah bahawa mengerjakan sembahyang sunat oleh makmum dulu daripada sembahyang raya dan kemudian daripada di rumahnya dan masjid dan jalannya dan tempat sembahyang dan kira tempat yang boleh akan dia sembahyang sunat itu apabila telah harus oleh sembahyang sunat. Jadi maksudnya kalau imam ni semolek-moleknya ikut Rasulullah macam sembahyang Jumaat, lepas pada sembahyang Jumaat Nabi pun masuk dalam rumah lalu, maka kita buat sembahyang raya tu imam lepas sembahyang raya lah baca khutbah, baca khutbah baliklah. Nah, kalau nak sembahyang sunat, sembahyang sunat di rumah. Ada pun makmum, dia tak kisah nak sembahyang sunat lepas sembahyang raya atau sebelum sembahyang raya di rumah atau di masjid. Nah, tetapi jangan sembahyang niat sunat qobliyah raya atau ba'diyah raya, itu tak ada. Maknanya kalau kita nak sembahyang sunat lagi, sembahyang sunat lain. Nah, yang harus kita sembahyang sunat, waktu baru boleh. Sebab tu dia kata selama mana ada apa benda ni, tempat sembahyang sunat itu apabila telah harus oleh sembahyang sunat. Sembahyang sunat hak harus kita buat. Ada pun dia kata tak ada tadi sembahyang sunat sebelum raya. Dia kata tapi Allahu Akbar tu diniat. Saja aku sembahyang sunat qabliyah raya. Tak ada tu. Neh. Saja aku sembahyang sunat ba'diyah raya tak ada. Nak sembahyang juga rajin tak mau balik lagi. Satir pun tak masuk lagi. Tak ada masalah. Sembahyang duha. Neh. Sembahyang witir boleh tu siang hari. Kalau qada. Ma qada boleh. Witir boleh siang hari wit qada. Nah. Neh, sengaja tak boleh. Bid'ah. Neh, sengaja. Malah sembahyang malam, sembahyang esok ah witir pukul 8 tak boleh. Tapi kalau kita memang nak bangun solat witir, tiba-tiba jam lampu, bateri kembur tu ambil ubat. Bukan kita nak sengaja sembahyang siang. Maka sunat ulang pada siang hari. Qada boleh. Neh, jadi aku kata boleh sembahyang pada hari raya ni. Bukan selain daripada sembahyang sunat sebelum raya, sunat sebelum raya. Itu tak ada bidang. Sembahyang lain boleh. Sembahyang duha, istikharah. Benda lagi boleh sembahyang siang itu. Sembahyang ajak. Lagi. Tak siang, boleh siang. Oh, itu pagi. Duha lagi, kau buat duha. Tak boleh pusing. Nah. Sunat wuduk lagi. Tasbih. Apa tak boleh tasbih siang? Boleh. Sunat nikah. Gitu dah ingat kau. Boleh. Dia boleh siang. Selagi sunat gerhana. Gerhana matahari lah. Neh. Gerhana matahari kau semayang siang. Gerhana bulan kau semayang malam. Gerhana dacing ada. Dengan bahawa terbit zuhur oleh matahari, tapi matahari baru terbit jangan semayang. Matahari baru terbit, tengok terbit tu lain hukum. Baru sudah terbit tapi tak tinggi lagi. Neh, hari nak tinggi ni biar tinggi sikit. Neh, lepas tu sama dia waktu semayang raya dengan semayang duha. Kada matahari segaloh atau benda seleming. Nah, kita ambil lembing dia cacok buat depan muka gini atas mata lembing tu matahari 8:30. Nah, ada orang yang seleming bahasa kitab lama. nak setombok matahari tinggi ni setombok dia gitu nak atas galuh galuh biasa tu lah kait jambu air tu pendek ikan galuh siapa sawi apa kalau lawi dan dua atang mata sabit satu setengah nak dan sungguhnya semayang sunat oleh satu kaum dulu dia semayang raya dan kemudian daripadanya dan satu kaum yang lain semayang sunat dulu dan tiada semayang kemudian daripadanya dan satu kaum yang lain semayang sunat kemudian daripada raya dan tiada semayang mereka itu dulu daripadanya dan satu kaum yang lain pula meninggal mereka itu akan semayang sunat dulu dan kemudian dan ini bila ada pada tiap-tiap hari semayang sunat mereka itu semayang sunat hari-hari dan tiada semayang sunat mereka itu begitu juga dan semayang sunat mereka itu pada maka mensedikit mereka itu dan membanyaknya ikut anda lah semayang sunat sikit boleh banyak boleh dan semayang sunat mereka itu dulu daripada semayang fardu dan kemudian daripada semayang fardu dan dulu daripadanya dan tiada semayang sunat mereka itu kemudian daripada fardu gitu juga kalau orang haji ni lazim dia semayang sunat kau boleh ambak dia ni semayang sunat orang haji ni hak malas semayang sunat dia tak semayang sunat ikut anda lah dan meninggal mereka itu akan semayang sunat dulu dan kemudian dia juga kerana bahawasanya sekalian ini harus berlaku cuma kalau kita buat benda yang datang sunnah boleh pahala kita nah dan membanyakkan semayang tiap-tiap hari itu lebih suka kepada aku cuma jangan semayang itu semayang bida'ah nah jangan semayang bida'ah semayang bida'ah tadilah niat ya usalli sunnat usalli sunnatal fitri dak ba'diyatan dak ada tu nah nak semayang sunat lepas semayang raya boleh semayang duha semayang hajat semayang istikharah boleh sama juga dengan tidak ada semayang semang semayang semang tak ada nah mesti hari ni tang ni sipang pagari semayang semang jangan nah sebab yang berkata dengan harus tu dipertikaikan oleh ramai ulama-ulama muktabar ada kau nah tapi dirak ditolak oleh ulama-ulama sosok jadi kita nak amal pakar pandangan ulama yang kuat-kuat nah iaitu tidak boleh semayang temang tetapi boleh semayang hadiah pahala ke dia faham tak pada dia mati kita semayang maghrib semayang isa niat pahala semayang garib semayang isa jadi hadiah pada mak kita yang telah meninggal dunia hotel alternatif yang ulama beri nah tak ada masalah nah jangan niat untuk gitu niat semayang hadiah niat semayang biasa soli fardul maghrib salasa rakaati lillahi ta'ala habis semayang maghrib masih baca doa kata Allahumma ya sawabama sallai tu lil marhumah ibu aku gini-gini ya Allah ya Tuhanku jadikanlah umpama pahala semayang maghrib ku tadi kepada makku gini-gini tu boleh eh semayang fardu biasa semayang sunat biasa jangan semayang niat semayang tenang kerana beramal sangat ulama tika faham babu ma ja'a fi khurujin nisa'i fil 'idain bab yang telah datang ia bab pada menyatakan mengeluarkan orang perempuan daripada rumah pergi ke tempat semayang dua hari raya baik ni masalah orang puan pula pergi semayang raya guana kira pula eh bukan orang puan ada pergi beraya pergi semayang raya kalau orang puan pergi beraya tu memang boleh beraya nak kalau kata tak boleh beraya boleh bakti namanya orang puan nak nak pergi semayang raya guana hukum ketahuilah kiranya ya saudaraku dengan hadis yang akan datang ini menunjukkan harus mengeluarkan perempuan-perempuan dari rumah kerana pergi berhimpun ke tempat raya dengan beberapa khilaf ulama padanya maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian ini katanya an ummi atiyah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhrijul abkara wal awatiqa wa dawatil khuduri wal huyada fil idain diriwayatkan daripada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni kalau kita dengar Ummu depan bukan nama dia. Begitu juga kalau dengar Abu depan maka bukan nama dia. Ummu Atiyah ni maknanya ibu bagi si Atiyah. Anak dia nama Atiyah. Agaklah mak dia Ummu Atiyah. Mak nama lain. Dia kata sebenarnya Nasibah binti Ka'ab. Nasibah. Nasibah ni nama Arab. Nasibah boleh juga nama Nasibah. Mana nasib atau habuan kita. Jangan ambil nama anak Musibah. Musibah ni malu teka. bahwasanya Rasulullah SAW adalah ia mengeluarkan segala anak dara dan segala perempuan, bujang muda dan segala perempuan yang ditakbirkan, yang dipingit di rumah, dan segala perempuan haid pergi hadir pada tempat perhimpunan dua hari raya Fitrah dan hari raya Adha. Jadi kita dengar hadis. Sebelum nak mendengar kataan ulama, dengar kalam Rasul itu kaedah ulama. Tak, sebelum nak hurai kataan ulama, sebut hadis tu. Kalau hadis dia tak jadi, hadis dulu lah. Dia orang yang paling abang. Tidak Allah Ta'ala ciptakan tujuh lapis tu, bumi dan langit ni, mereka nak tunjuk ke Nabi kita seorang. Bukan nak tunjuk kita. Kita asing je. Tupang Nabi. Tak tupang, something. Masalah mengeluarkan perempuan pada hari raya daripada rumah. Mengeluarkan ni maknanya ajak lagi belakang, lagi belakang. Itu mengeluar. Bukan lepoh teruk luar gitu. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi kepada ini hadis, iaitu mengharuhkan segala perempuan keluar pergi ke tempat semayang dua hari raya. Dan telah menegah di setengah mereka itu. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, banyak berkata, ia aku tegah pada hari ini akan keluar bagi segala perempuan pada dua hari raya. Sekiranya enggan seorang perempuan menaikkan bau keluar juga ia, maka hendaklah dan oleh hendaklah izin, ada izin suaminya, akan dia keluar dengan kain buruk dan jangan berhiyah-hiyah, kerana perempuan dan laki-laki pada hari itu fasik, kerana ramai orang fasik. Dan pula perempuan-perempuan tidak bertudung ramai ini, dan laki-lakinya suka memandang pada perempuan, dan tegah berhiyah itu kerana dengan dia lah suka orang memandang. Maka jadilah ia menuntutnya, menuntut pandang. Maka jangan, jika enggan ia perempuan mereka hendak keluar dengan segok-segok, maka bagi suami menegah daripada keluarannya. Dah? Kata ni, daripada hadis tadi kita faham dah. Nabi kata, Nabi telah menyuruh orang perempuan, orang anak dara, mana orang muda-muda, orang tak ada lelaki, orang ada lelaki dah, orang haid, orang putus haid, orang tiga selendang, semua Nabi suruh pergi kat semayang raya. Nah, suruh. Sebab itulah besarnya semayang hari raya ni. Dua kali setahun ya. Nah, dua kali setahun. Kali terlepas, nah, tahun depan pula panjang umur. Nah, dua kali setahun. Semayang lima waktu, orang puang dah suruh, dah galak lagi. Nah, mereka yang tua-tua. Kalau semayang lima waktu. Malaikat kan yang ada kuliah, ada ceramah surah masjid. Itu lain. Saja-saja ke puan nak pergi saja semayang lima waktu. Pagari balik pula. Bahasa balik pula tidak digadakkan. Malaikat orang puan tua-tua. Tak? Semayang Jumaat. Tak payah pergi terus orang puan. Nah, semayang raya dia lain. Semayang raya dengan sembahyang minta hujan. Laki-laki perempuan digalakkan. Nah. Sebab sebut dalam hadis ini, suku-suku dengan khusus. Padahal kata-kata gini doktor dah. Kana Nabiyyu SAW yukhrijun nisa. Adalah Nabi itu mengeluarkan orang perempuan. Padahal dah. Tapi sebut dengan detail. Nabi ni yukhrijul abkara wal awatiqa. Nabi mengeluar suruh pergi ke semayang raya. Budak-budak aduh anak dara. Kemudian perempuan-perempuan tua. Perempuan-perempuan yang duduk di rumah. Yang buat kerja. Dan yang ada haid. Nah, semua di belakang. Menunjukkan bahawasanya pentingnya semayang hari raya. Darang haid nak semayang lagu mana? Bukan di semayang. Perempuan haid hak nipah. Pergi duduk dekat surah masjid. Ambil keberkatan solat hari raya. Bah, orang balik. Balik semula. Nah, cuma Ibnu Mubarak pesan. Ibnu Mubarak ni siapa? Bukan Husni Mubarak. Satu lah yang tu. Satu martabak tu. Ibnu Mubarak ni kalau dalam ilmu hadis, dia adalah duli yang maha mulia yang dipertuan agung. Nah, yang paling banyak apa hadis? 1,200,000 hadis. Dengan matam, dengan sanak, duduk dalam dada dia. Tang? Dia bapak lah presiden ya, dalam ilmu hadis. Nah, guru Imam Syafi'i. Dia kata, betul dah Rasulullah suruh keluar pergi semayang raya. Tak apa puan. Tapi kena ikut peraturan lah. Nah, kena pertama sekali, kena izin suami. Kalau suami tak izin, tak boleh menaikkan benda wajib. Atau benda darurah. Ingat, dulu kini selamanya. benda yang tidak wajib, tidak darurah. Suami tak izin, tak boleh beli. Nah, benda wajib tak izin boleh beli, benda darurah tak izin pun boleh tubik. Contoh benda wajib, belajar ilmu fardu ain. Macam kita duk belajar ni, ilmu fardu ain lah. Nah, mana lagi surah dengar ilmu fardu ain ya? Orang ngajar bab haid, bab nifas atau bab semayang atau bab ketuhanan. Nah, kita tak reti benda ni. Nah, suami dia kata tak payah pergi lah, aku ajar mu. Maka tak boleh pergi. Bila suami nak ajar. Nah, tapi suami kata tak boleh pergi lah. Dah tak boleh pergi, abang ajar. Aku mana pandai nak ajar mu. Bila lagu tu wajib pergi. Sebab bila dia tak ajar, kita kena pergi. Sebab belajar ilmu agama fardhu ain kan wajib dan lelaki je. Orang perempuan juga. Fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib atas laki-laki dan perempuan yang Islam. Nah, asal suami wajib ajar. Tapi suami tak rok cetak nak ajar, wajiblah perempuan itu keluar. Sebelum daripada itu, sepatutnya suami itu bawa isteri dia pergi dengar dulu. Nah, takkan suami dia nak betul akidah. Dia isteri kelerok tabak akidah. Nah, takkan suami dia nak betul semayang. Isteri nyanyi ke dia. Bawa. Nah, dia kata tambuh abang ni seorang nak tengok akademi. Selang lah lakaluk. Ni akademi lakaluk. Babi-babi kepok kali. Pasal tu buat gitu ngasor kan? Pasal dosa dia jahil, kita jawab di hadapan Allah. Nah, bini orang lain jahil tu, kita dah kan? Kita merenggang dengan surga. Bini kita jahil, kita nerak tu kan? Faham? Dia dua golongan akan ditanya daripada suami. Kenapa isteri mu jahil? Kenapa anak mu jahil? Orang lain tu. Nah, itu berat atas kita. Jadi, nak main, nak gurau dah dia. Pergi. Nah, suka tak suka, mari. Nah, kena bawa. Tambah bawa dia, kena bawa ulama tu guru mari ngajar di rumah. Tak kira. Nah, kita pergi ataupun ulama mari. Tak ada kira lah. Nah, orang wajibnya nak memperolehi ilmu tu sendiri. Nah, contoh lagi yang wajib. Jadi kalau maknanya suami kata sagi lah surah, dia nak pergi juga, sedangkan suami tak ajar dia, maka dia pergi dok dosa. Padahal kalau dia keluar daripada rumah tanpa izin, kena laknat. Ayyuman mara'atin kharajat min baiti zawjiha la'anat hal malaika hatta tusbiha. Mana-mana perempuan yang ada laki, dia keluar daripada rumah tanpa izin suaminya, maka dilaknat oleh malaikat akan perempuan itu. Mana malaikat kata celaka, celaka, celaka, celaka, celaka apa ni. Bahan tanah terak, bahan tanah terak. Sampai kepada waktu subuh. Tapi kalau dalam bak nak belajar ilmu fardhu ain, suami tak buajak, minta nak pergi ngaji dakwi juga, boleh tubik pada gitu. Cuma ulama kata sunat minta izin. Sebab tu hak Allah. Hak suami menahan isteri di rumah. Hak Allah panggil rapuan mari belajar. Maka hak Allah belaga dengan hak suami, besar hak Allah lagi. Faham? Yang kedua, maknanya fardu haji. Kalau haji hak fardu, isteri suami tak izin. Tak izin pun boleh buat juga. Dengan syarat ditemani oleh mahramnya ataupun muslimah. Faham? Suami macam tak pergi Mekah, habis putih. Nah, isteri tak pergi-pergi. Nak pergi juga, tak berdasa. Suami kata kalau pergi juga, aku dah reba. Suami kata, reba tak reba, belum lima bapak ni. Albi haji ni, nak walillahi ala nabi hajjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Kerana Allah, kan kanemu. Nah, laki-laki juga benda fardu tak boleh tegak. Pergi kali kedua, baru suami beli larang. Nak pergi umrah lah pula, Pak. Nah, haji lidah. Nah, kenang pula kita itu. Suka sungguh pergi Mekah. Nah, kata dia. Pergi kali kedua jadi benda. Jadi sunat. Suami dah pergi, dah boleh pergi. Pasal barang sunat. Faham? Haa, gitu. Lagi benda yang darurah. Darurah tak payah izin suami. Benda darurah. Umpamanya nak pergi hospital, sakit. Nah, suami tak ada. Ada di Johor, nak pergi khusus hadari. Ada. Umpamanya. Jadi takkan nak tunggu nak pergi. Nah, dah sakit berat ni, boleh keluar pergi hospital. Nak pergi beli keperluan rumah, boleh. Nah, boleh. Suami kata aku dah izin untuk beli. Nak beli berah ni malah tak urah sikit. Abang izin. Dah abang balik bila? Balik bulan 9 ni. Tak ada dia tu panggil darurat. Boleh keluar. Faham? Ha, tapi kedah berah ya. Jangan nak jauh tansyah bandar. Faham? Ha, darurat tu ad-darurat tu tuqaddaru biqadariha saja. Darurat ni sekadar maknanya darurat saja. Jangan lebih pada hak. Nah, ha. Mana lagi boleh keluar daripada rumah darurat, suami tak izin pun boleh keluar juga. Rumah terbakar. Ha, bukan nak beli barang, rumah terbakar. Nah, ha, bomba kata keluar amik, keluar tak leh. Laki hamba tak izin. Dah izin makruh mu dalam tu. Nah, ha, darurat dia lain. Nah, izin tak izin. Nah, ha, ada menatang ke masuk rumah. Nah, menatang buah. Nah, ha, benda besi masuk benda. Ah, katok, katok ni boleh tubik. Sakit ku cikgu ni. Ah, mereka katok besar juga. Katok besar. Katok besar kering. Ah, boleh lah tubik. Nah, ular lah masuk rumah. Nah, nak onda masuk rumah baru boleh tubik. Katok lah. Tak ada puang. Dalam ni ada main biar jalan, jalan. Katok ada rumah. Nah. Jadi ada alih rumah tu, ada alih katok tu. Nah, baik. Jadi keluar janganlah bersegok-segok. Nak segok gigi nak beraya. Ha, ha, rupuan nak mari semayang raya, jangan nak beraya. Nak mari semayang raya, skor dululah hak barang-barang raya tu skor dulu. Mana relax dulu. Ha, balik semayang raya baru masuk. Ni semayang raya tu masuk dah. Nah, masuk exhaust, masuk chamber, masuk mana ni macam-macam dah. Nah, ha, dah pula lepas pada mayang raya nak dengar apa mayang raya tu. Nah, nak dengar tebal selok ni. Selokkan ni piang buat gini. Nah, tubik tekuk berayu ni, tak baru. Tak raya. Kawan dia pun keling. Tak tanya dia bunyi. Datang ni bu. Tak apa. Lepeng. Tak boleh sekepeng. Semayang raya pahala. Sebab apa nak tunjuk benda gitu. Nah. Ha. Ni semayang biasa dia kok. Nah. Ni tunjuk-tunjuk. Nak tunjuk cici jangan. Ni nak pergi semayang. Nak pergi dengar. Orang ternapak nak buat gua ni. Aku sesudah. Nah. Ha. Takut kata senilai nak tunjuk. Nah. Ha. Cici baru. Beriak pula aslinya. Bukan Switzerland. Nah. Happy birthday. Ah, rambut birthday, suami I bagi birthday. Nah, sempena perkahwinan kami selama 78 tahun dan nikah. Nah. 16 kali jongek tayak. Nakak. Dah cuci beliang. Nah, jadi niat nak tunjuk barang-barang gitu boleh menyebabkan terpotong pahala gitu. Potong separuh ni tahan tinggal sama. Satu hutang balik. Nah, kosong-kosong semula jangan. Jangan niat lah gitu. Jadi, di semayang raya jangan bersegok-segok. Nak pakai kena dulu. Orang lelaki tak apa. Nah, dengan jubah mahal ni, dengan peyoh mahal ni, dengan serban molek ni, kalau pelakar operasi baru tu lain. Nak niat, nak ambil cikut sunnah Nabi, berpakaian baru, berpakaian baru, keluar solat hari raya. Kerana sunnah Nabi, pakai pakaian baru, nah, solat hari raya. Nak, dia gitu. Masalah mengeluarkan perempuan pada zaman sekarang apa macam hukumnya? Kata Imam Syafi'i. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Aisyah, jikala melihat Nabi SAW akan barang yang dilakukan oleh perempuan pada hari ini, niscaya menegah ia akan datang semayang jemaahnya ke masjid pada sekalian semayang. Sebagaimana ditegahkan perempuan-perempuan Bani Israel. Katanya Siti Aisyah, kalaulah Rasulullah masih hidup, niscaya dia akan larang orang puan sekarang walaupun di surah masjid. Pasal teruk sangat orang puan. Nah, tengok Ibn Mubarak kata tadi, perempuan-perempuan tu yang berhiah-hiah tu satu hal dah, bergelik-gelik muka macam gerai zokrum. Nah, berair-air. Nah, lepas tu dok tudung, tengok dok tudung. Hari raya dok tudung. Hari raya ni hari Allah Ta'ala menurunkan berbagai-bagai rahmat dan keampunan. Tiba-tiba dok akan tudung. Nah, jamin seluar jing hari raya, baju raya baru, tak pakai tudung. Baru nak dapat rahmat, tak boleh bala dah pula. Nah. Jadi kalaulah maknanya Nabi SAW tengok orang puan lening, berat lah. Memang Nabi dak witubik. Ya sungguh. Mak Rasulullah keng menang. Dia keng. Nah, dia pernah tengok orang puan pakai baju maknanya nampak, maknanya bau. Nampak lengang. dia putgar mu ni balik dah dak layak malaikat nampak muka dengan tangan dah dah pasal mu rapang besar dah dah pernah perempuan-perempuan pergi nawak orang mati dalam pakaian comel lah janguk lah dah dengan bergecu dengan bercelok. Nabi kata pergi balik belaka mari buat benda buat mengacar je kalau gini bukan nak ziarah orang mati ni nawak bolok wak ni dah bekan Nabi pak lembut-lembut kau pak lakan-lakan dah jadi kalau sekarang rak nanak kalau kau puan dia ni dah tak akan tuduh pusat sembuh tak pusat dah pakai subang pula pusat dulu pakai di ni pakai di pakai di pusat pula dah teruk doa-doa lalu pak pakai labuh molek dah siapa ke dah apa dah maknanya buku lali jamek dah buka pula kat dada dah betul leh pula ni dada nampak kulit dada dah kulit ke apa bukan macam kulit dada Tok Bila tengok lugar dah kulit ke apa ni tuan buat dah orang lelaki tengok tak boleh nah jadi mata ke lalu musik ketang nah pada sekalian semayang kena ditegahkan perempuan Bani Israel maka ya saudaraku pada zaman sahabat berlaku perempuan itu dan laki-laki akan perkara yang tiada aman iaitu perempuan suka bersegok-segok dengan pakaian zaman sahabat berlaku dah bila dah Rasulullah wafat jadi langgar hukum nah jadi langgar sebab berkat Nabi yang hidup Nabi kemah Nabi wafat tak kemah bukan sahabat tu tak kemah keberkatan juga lah. Nah ni zaman sahabat tu dipertikai dah ada orang puan awak lebih kurang bukan macam ni nak pakai doktak anak tak imam anak tak imam ketak ni punggung sampai ke kemah nak apa maknanya ni macam ke baru tak baru nak ke baru cedok nak pakai seluar lah nak awak guan ni ayuh Tok Bila nak ayuh Tok Bila dan bau-bauan macam-macam macam minyak angin kalau kita pergi di komplek belah tengok nak sepuluh market nak bagi minyak angin tak ikat kau orang dah berapa nak dia teh lah tu teh lah ni teh lah ni nak nak sedap nak keluar dengan boyfriend nak ni YSL ni scorpion ni poison nak ni jilat chow bang macam-macam sini minyak angin bukan untuk suami untuk keluar keluar dengan boyfriend keluar dengan macam-macam keluar dengan teman laki-laki nak pergi jabat nak pergi jabat tu semua buat tiga empat jenis selah tekak dalam lubang hidung dalam mulut dia kot semua nak cakap dengan bos jabat bila dia cakap dengan bos dengan manager jabat manager kata wanginya ni anil ini dia jawab tengok herang lah suka langgar kalau gitu nak depan suami mulut macam pelacang dah bekas mamah dah nak lalu ke depan suami suami tengah makan nasi dah nambah tu suami bosok mulut mulut dan setengahnya beragah-agah bermagah-agah-agah hang di jalan Allah ni ramah lah ni oh jenis agah agah ni wak-wak gaya supaya mana orang minat oh nak tak, ni abang agak puan berhenti tepi jalan dia tak, tepi jalan orang lelaki berhenti kereta orang puan berhenti mutus, sakut di kereta itu takkan cakap di tikat gitu tak kira lagi lalu-lalu ada ha, budak puan, tak ada maruah tak, ha, nak cakap di rumah, ha tak, ha, Assalamualaikum, salam aku ni tak, saya kenang ni dengan mek ni tak, ha, saya nak nikah dengan dia nah, pergi rumah ada orang sadar tu cara Islam nah, main sakut pergi jalan gitu rasa sekok tina jatang naik kau dia sebaik ha, tina naik kau dalam ada ha nah, dia ni jadi murah habis maha kami nengok dah pula nah, budak puan ni 20 riyal masuklah kereta tu nah, Allah nak riluk pipik ni naik tak belakang untuk sikap tapi pipik 5 riyal naik dah nak beli 30 yang negak tu jauh kita nak orang puan kau kambing negut 600 ekor nak tu hak amin tu kau wangi kambing pandang 1000 lebih nak jadi ni mahan natang pula daripada budak-budak puan nak 50 yang jual tubuh 30 yang jual tubuh 20 yang jual tubuh faham beruk 1200 ekor nak Tu ada boleh cakap, boleh cakap 1,500. Mabluk pula dah. Daripada orang ni yang kata manusia. Pasal apa? Pasal dah ikut hukum. Bila dah ikut Quran hadis, agaknya dia murah lagi. Tak kira apa-apa. Presiden ke, raja ke, rapuah ke, lelaki ke, laki ke, siapa ke. Nah, dah ikut kereta Allah, dia harga murah. Nah, harga mahal, ikut kereta. Tidaklah lah segali kali perempuan itu bersegak dan memakai pakaian kerana menunjukkan pada suami dia di rumah. Dan tiada lah pakaian baru dan bagus itu kerana bersegak di rumah. Bahkan persediaan dirinya manakala keluar dari rumah. Maka dengan sungguh bersungguh-sungguh hati ia menyegokkan akan diri itu sungguh. Kata almarhum Syekh Abdul Qadir, Syekh, maaf, Idris Al-Marbawi kita. Tak tu sungguh. Ha, pengarang kita ni pada tahun 50-an. Nah, dia wafat tahun 89 tak silap. Nah, cerita di tahun 50-an ni, rapuan dia kata, kalau depan suami tak ada nak cegok-cegok pun, nak jalan, tu apa berlaku sekarang. Nah, tengok rapuan di rumah, kemar katung gitu. Lepak, nyanda di mesinnya. Nah, nengung. Nah, kita tengok beli lemah. Nah, tak ada kerja. Nah, ni balik dia sikap butu. Tu lelaki tak. Nah, balik dia tengok dengan semangat. Nyak tu pakai lawa, buka itu milik dia kerut butu. Faham tak? Ah, tak anda. Dengan baju busuk kohor, dengan kain pula kerak ketum. Balik kaki kain tu belulung macam ujung atas balik. Faham tak? Bayang lagi jalan ho, selendang sulang. Ujung lengan ni ada tebuk pula ni. Titik-titik-titik tebuk pula. Oh, manis tengok. Masuk gelang ni, waktu bik dalam lalak payang. Buh lang. Buh subang hidung. Ha, ubuh gelang kaki. Nah, ubuh gicu. Depan suami tak ada gicu. Sisi ikat layang, sisi ikat kesi atas hidung saya. Ha? Atas kelopok mata nyor. Bekas wak lepeng kat ni. Ujung kuku macam-macam. Perut ikan. Macam-macam beseng. Yo. Tak bekas bawai kecian nyok. Nah, ni tak pandang. Bekas kelopok surah ni. Nah? Ha? Paksa masjid ladang. Jadi kabur. Kalau kita kabur sama rupanya ulama kabur. Nah, tak ambuh kesegok-segok diri apa. Suami kita tu raja kita kan. Nah, kita queen dia. Queen dia kemar katung. Kemar katung bukan pemazuri. Bini tu batin. Umur kat pangang. Nah, nah pakai comel kan. Dengar tak ni? Nah, takut hangguk-hangguk-hangguk dah buat sekarang. Nah, buat selalu. Boleh pahala. Nah, kalau kita pandang makan suami kita tengok kita, Dr. Big Umar. Nah, main dah itu lah rumah. Sayang tengok kita. Nah, seronok. Ni makan kedai sama. Nah, kedai lawa. Kat tamah lera. Nah, ni patah tengok. Budak-budak puan hok jaga makanan, tani makan minum. Tak pakai jangok eh? Dengan baju comel, dengan kain comel. Atas maknanya kening ni, violet tu. Nah, tepi mata ni sama. Macam selendang puteri. Nah, ada kita di rumah tanya pun, kalau pasal ditanya tamat lagi, minum apa bang? Oh, sedap. Eh? Nah, makan apa bang? Nah, di rumah makan nasi lah. Hey! Allah bergerak dengan orang puan. Tengok orang belaki nak belaki. Nah, panggil yang molek. Nah, jeput makan nasi bang. Nah, lepas tu ada mana lauk yang tak sedap, topling lah. Komen lah. Saya buat peki lah pulak. Nah, nasi dia makan. Ada lagi duit gudumah? Ada lagi lah setakat ni. Naik berubang apa tak ada lagi orang puan kok. Dia jadi babi-babi sungguh. Nah, nak lubik rumah mana pakai juruk lah pedah. Nah, pakai juruk lah. Aku baju biasa lah. Depan suami yang comel. Hak lawa-lawa, hak kilat-kilat, hak berai-berai tu depan suami. Kalau boleh belok sampai 90% tubuh belok depan suami. Nah, biar tua dah pun. Nah, tok laki kita tu imam surah dah. Kita pun lah 65 dah umur. Tapi 65 kalau pandang mekap kena kewi pula, bubuk super glossy. Kena gaya masuk dengan benda ni. Bubuh dengan race sport comel juga. Nah, dah kita tua dah, rambut berubang, dah sikat pula, kembang gatung. Nah, muka macam tok umur siang. Patut lelaki pula tengok dok kenang tu. Dah kalau tua pandai mekap, bubuh bunga melor 2-3 kutung biar telinga. Dah, masuk ngecocok sanggup. Kena pula ngekain apa ngekain. Bayar Allah lepas atas belakang. Dah, biar tua pun. tu imam balik tak pakai lambu, dah dah masuk lama lepas tu sebek jerbah tak gitu. Ah baru tu nah kata Nawawi telah berkata ashab kita disunatkan mengeluarkan perempuan yang tua-tua. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, jika kirim derma pada seorang kemudian beliau buat belanja duit tersebut, apakah masih dapat pahala untuk itu? Ha, ini dah amanah ni. Neh, ha, kan dia tak sengaja tu hal lain lah. Neh, orang suruh beri kepada orang ni 100 riyal, dia bahagia. Tak? Ha, dah boleh pahala tak kita? Ya, niat pahala berderma boleh. Pahala daripada makan 100 tu tak ada. Neh, kan dia tak sampai ke matlamat. Neh, jadi dapat pahala niat. Batu niat biar betul. Nah, bila yang niat kita betul ikhlas, orang selewing pun kita selamat ni dengan niat tersebut. Nah, sedang duduk antara dua sujud, tiba-tiba datang seekor nyamuk hingga pada lengan. Lalu saya tampar beliau. Ha, oh, beliau. Boleh tahu ni memang dah pas PA. Dengan sekali pukulan, apakah batas semayang saya? Itu dah batal lah. Eh? Tetapi, jadaklah pukulan itu fahis terlampau keji. Eh? Orang ada di tangan ni, hidup tayak. Nah, ada di tangan ni. Eh? Tengok-tengok jamuk tangan ni, dia buat ini, pak, dia buat gitu. Ha, ada atas ni. Yang batal ni fahis, maknanya rupa keji sangat. Nah, dia tengok jamuk. Ah, itu batal. Pasal kuat dan lebih tak nampak rupa orang semayang dah. Nah, tak nampak rupa orang semayang. Ah, tadi dok pak buat gitu. Nah, ah, tapi kalau boleh tak usah buat lah. Nah, ah. Malaikat sakit sangat sehingga tidak hadir khusyuk. Dia tak hadir khusyuk boleh kita garu, kita ambak. Nah, kalau setakat ada sedikit gatal atau nyamuk yang tak mengganggu khusyuk, lock itu. Kalau dapat tak khusyuk, duduk layang je. Nah, tang nyamuk ni, pantang nyamuk ni. Jadi semayang benda gitu. Nah, ha, tu alihlah garu-garu ke apa sihat dia, biar dia lari. Nah, ha. Baik, soalan seterusnya. Semasa saya belajar di pusat kemahiran ABM, CIDB, dan ada seorang ustaz membaling batu sehingga pecah cermin di asrama. Tujuan nak suruh bangun semayang subuh dan cermin itu pecah sehingga kena mata muka orang yang sedang tidur. Adakah dikira memusnahkan harta benda? Patut ke begitu caranya? Kata ustaz itu, bangkit, bangunlah subuh. Hai syaitan. Ah, oh jenaga. Ha? Ah, Akademi Binaan Malaysia. Tak? Ah, jenaga. Ah. Cerita lama dia kata, 2004. Jadi, masa duduk dekat Akademi Binaan di jenaga ni, ramailah budak-budak. Dah budak-budak belajar sini bukan orang-orang tua. Tak? Ha, buat jenis yang lebar sangat. Nah, ha, biasalah budak-budak bangun lewat pondok pun bangun lewat kok. Nah, budak-budak ada juga. Di mana-mana gitulah sebut orang muda-muda. Nah. Ha. Jadi ustaz ni pun geraklah, gerak dah bangun pelakon batu di sini. Nah, ha, pelakon batu pecah kena oranglah kaca-kaca tu. Jadi gua ni hukum boleh tak lagu tu? Jawabnya haram. Nak membangunkan orang dengan cara nak boleh mencederakan orang, tak boleh. Nah, tak boleh. Nampak? Tak boleh. Ha. Jadi kita kena ada. Ajak orang semayang ni dakwah lah. Ajak. Dakwah bahasa Arab lah. You ajak. Ajak suruh pergi semayang subuh. Mana bangun-bangun pergi semayang subuh. Dakwah juga. Gerak panggil. Gerak tu. Dakwah benda main pelakon-pelakon batu gitu. Nah, ha, tidak gitu. Ha, kalau perang lah ini nak suruh orang semayang. Nah, ha, jadi kekerasan boleh kalau kita jadi tenaga pengajar, tapi jenis pelakon batu dah boleh ya. Nah, ha, ni ganah dah lalu ni. Nah, jadi dia kena ganti ya duit kalau pecah cermi. Kemudian kalau luka orang tu, nah, ha, dia kena bayar apa benda ni, denda. Nah, denda meluka dia panggil. Nah, kena bayar. Dalam Islam wajib kena bayar denda walaupun tujuannya baik. Eh? Yang tak bayar denda kalau kita diperintah oleh agama. Bila kita diperintah, tiba-tiba cedera orang, tak bayar denda. Contohnya, Nabi suruh kita kalau tengah semayang, orang nitah ke depan, kita tahan tangan. Nak nitah. Nah, bila tahan tangan, nak nitah juga, Nabi suruh tolak. Nabi suruh. Bila kita tolak, patah kaki jatuh. Nah, patah kaki, tak kena bayar dia. Dalam Islam. Pasal apa? Pasal dia tolak tu Nabi suruh. Agama suruh. Ha ni Nabi tak Nabi suruh ke tak? Tapi tak suruh pelakon batu gitu. Nah. Ha. Barangkali ustaz ni minum susu iman. Nah. Ha. Lepas tu dia kata bangun subuh lah wahai syaitan. Tak boleh kata gitu. Sebab subuh memang tak, syaitan tak bangun subuh. Sebab pun mungkin kata gitu. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Soalan saya mengenai solat berjemaah. Semasa saya masuk dalam sah solat jemaah waktu isyak, saya tak sempat baca Fatihah kerana imam telah pun rokok pada rakaat pertama. Adakah saya dikira sempat dalam rakaat pertama walaupun tak sempat baca Fatihah, ataupun kena tambah satu rakaat selepas imam bagi salam? Ni. Baik. Dia mari semayang akad takbir Allahu Akbar, tak imam pun rokok. Atau baru nak bismillah tak imam rokok. Dia kata dia dapat tak? Rakaat pertama sama dengan imam tu. Dia tak ada macam dia ni. Dia ni. Kalau dia dah rokok sama dengan imam dapat saya. Dapat rakaat. Nak? Ha. Mana dia pergi tu Allahu Akbar. Tak ada nak baca benda, terima Allahu Akbar rokok. Dia pun kena rokok selalu. Dan memang wajib kena rokok lah. Dia masbuk. Bila dia rokok, terimam dia rokok, barulah terimakan. Maka dapat satu rakaat. Walaupun tak baca Fatihah, Fatihah ditanggung oleh imam. Eh? Ha. Ataupun dia baru baca separuh Maliki yaumiddin, terima rakok. Dia kena rakok juga kalau dia orang masbuk baru lewat. Terima tanggung kalau lebih. Eh? Ia kena budu terima tanggung sampai habis. Eh? Ha. Yang tak boleh rakok lagi kalau kita mari awal sama dengan imam. Nah, ha? Kita ni muafiq. Terima takbir, kita takbir. Tapi bila kita dah habis ke Fatihah, imam rakok dah, kita kena berhabis Fatihah. Eh? Ha. Soalan seterusnya. Apakah pandangan Islam tentang setengah orang berpakaian serba hitam di hari upacara pengemudian mayat orang Islam yang sejak akhir-akhir ini telah menjadi satu trend? Setengah ulama' telah menyebut dan menyentuh perkara ini, dan setengah ulama' dah setuh perkara ini. Yang antara ulama, yang antara apa yang disebut oleh ulama' mutaakhir, iaitu mufti-mufti, haram hukumnya kita mengkhususkan pakaian hitam pada hari kematian. Haram. Kerana ini adalah daripada adat agama lain. Dah boleh. Nah, pakaian-pakaian biasa. Tak ada sebut dalam mana-mana nas bahawa kita kena tentukan pakaian. Dah boleh. Eh, tak ada kata kena kaju boh, kena kaju Melayu, kena kaju kurung, tak ada. Nak pakaian macam biasa lah. Nawak nyazaf. Pak pakai ni pom ni pom tu lah. Nawak nyazaf. Nah, hak pakai baju jubah lah. Hak pakai baju kuk lah. Tak payah tukar. Nah, ha, jadi khususkan dengan baju warna hitam, ada bangsa lain yang bukan Islam. Dia antaranya Nasara. Dia antaranya orang Yahudi. Nah, ha, dia pakai hitam, serba hitam. Ha, jadi kita ni patut kata walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tiada reda Yahudi Nasara daripada kamu sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Bukan masuk agama dia. Ha? Ha? Tattabi'a millah ni maknanya mengikut cara hidup saja. Millah cara hidup. Nah, ha, jadi jaga dia kalau mati nawak kaitan. Kita berikut tak pakai hitam. Itu maknanya ayat kita habis ikut Yahudi Nasara pula. Jangan ikut lah. Nah. Matusa. Yang kedua nak peringat. Tidak ada sebarang ulama yang mengatakan kena pakai piah atau sokok nak pergi nawak. Tak ada. Maknanya kita atas hak kita masa itu. Nah, orang lelaki ni lah. Kalau tengah pakai piah, tak piah. Kalau tengah tak pakai piah, tak kami sadar. Ha. Sebab ramai orang yang bila dia pergi nawak, dia kena balik dulu. Nah, ha, dah lihat anak Ali dia nak ambil piah dulu. Tak payah. Nah, dalam keadaan biasa. Nah, apa pergi balik akan piah dulu pula. Nah, tak ada hak. Bukan haji ke kafir. Nah, ha, ni ada balik dulu. Berapa dia dah hari ni selalu. Dia nak balik mik pia dulu. Ha, dia duk pahang dia kafir dah wak dah ya. Nah, dak sunat pun pakai piah nak nawak. Sunat pakai piah pakai sokok ni pada bila-bila masa. Bukan khusus gitu. Nah, ha, jadi dak pakai piah nawak tak ada masalah. Nah, ha, dak pakai sokok pun tak ada masalah. Tengah pakai uniform tak apa. Nah, ha, jin nawak. Nah, ha, cuma nakal sikit kalau pakai uniform tu nak buat ada tulis. Dak sedar juga orang tengok belakang tak. Ha, orang tengok belakang. Nah, kaltek kat belakang. Dak. Nah, jin nawak. Nah, ha. Soalan pertama mengenai hukum tajwid. Macam mana cara nak baca ya rahu? Ha? Dalam macam mana nak baca surah ayat-ayat sabah alam ya rahu ahad. Ha, baca tempat pada huruf waw kecil tu. Ha, ayat sabah alam ya rahu. Asalnya ya rahu. Ya rahu dekat hu tu ada waw kecil. Ha. Ha? Ya rohu ke ya roh baca. Bagaimana? Ayah sabu alam ya roh ya roh ke ya rohu. Ya rohu hu tu panjang ni. Dua rakaat tu pada tu dibuh wakik. Ha. Ha. Neh? Makna wakik ni situ berarti dua harakat. Neh? Ha. Tu yang paling abah bacaan ni. Neh? Ha. Ada juga khilaf yang membaca panjang lagi. Neh, sampai kepada empat harakat. Tapi ini bacaan khafah dua harakat saja deh. Ayah sabu'an lam yarahu ahad. Hu tu beti. Neh. Adakah pergerakan dalam kita mendirikan solat mempunyai kebaikan daripada segi kesihatan? Memang dah. Allah tidak akan buat satu-satu subuh, satu-satu benda, melainkan semua ada hikmah belaka. Hikmah itu pada jasmani dan pada rohani. Di antara kajian yang dibuat oleh ulama-ulama dan pakar-pakar tubuh badan manusia, dan lebih daripada 100 fadilah untuk anggota kita ketika mendirikan solat. Nah, eh, masa kita berdiri, eh, masa kita duduk, masa rokok, semua itu memberi kebaikan. Ada fadilah untuk saraf tunjang, saraf belakang, saraf tapak kaki. Masa kita lipat kaki itu, dia menyegarkan otak. Masa kita duduk tu, duduk tayak, kita lipat kaki kanan. Kaki kiri itu tinding dengan punggung. Nah, duduk iftirash ada kelebihan pula. Dan dibenarkan oleh beberapa orang pengkaji barat yang bukan Islam. Rupanya pergerakan dalam sembahyang memang hebat lah. Tu hak temu 100 lebih untuk badan saja. Kau ilmu Allah dah tahu lah. Ilmu Allah dah. Ha. Dia suruh puasa. Puasa memang beri kelebihan. Akhirnya hospital pun terima puasa, memberi kebaikan. Nah, ha. Semua sebab tahu Allah Ta'ala berlaku. Suruh minum air. Nah, jangan menapah dalam minum air. Ya. Ha. Ya, Nabi lah kan. Kalau nak minum, jangan menapah. Minum senapah. Iru nak napah, napah dulu, iru pula. Nak napah, berhenti dulu, iru pula. Nah, kita napah dalam minum. Habis kolek. Nah, di antaranya kata ulama, kita tubuh kita dah agak tadi. Tubuh dah agak. Neh, ah, tubuh dah agak. Muka wakeng dah agak. Muka rambut wakeng. Nak, nak gagak. Muka wakeng saja lah orang anda. Nak tengok dia biji kecil. Muka wakeng. Nak, nak gagak. Gagak ni sistem dalaman tubuh kita tidak terganggu. Nak sehat dalam. Apakah hukum melepak dengan membuang masa tepi jalan, jawa ke wakaf atau supermarket dan lain-lain? Hukumnya rugi masa lah. Nah, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa, kebanyakan sesungguhnya banyaknya manusia itu dalam rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka orang beriman dan orang soleh. Nabi tegur lama dah jenis yang duduk lepak di jalan, lepak supermarket. Boleh. Kalau kita nak duduk kat pinggir jalan, tunaikan hak-hak jalan. Jangan ganggu orang jalan, jangan tengok orang jalan. Nah, ha, nak cakap boleh, tak ada masalah. Nak duduk bila wakaf, ha, tepi jalan boleh. Ada hadis yang membenarkan. Tapi kena tunai hak. Orang landu jangan tengok. Nah, ni lalu seorang tengok. Oh, botok beli isimi. Lalu ni pula. Pitang lah awet ni. Nak duduk tepi jalan ambil benda juga. Kalau duduk juga. Tapi bukan habis suruh. Nak jaga hak-hak yang orang lalu di jalan. Nah. Ni ada sembang. Ada sembang atas jalan tu. Duduk tengok. Kereta kena lalu ke biar ada. Nak pasang taman-taman. Oh, hebat. Jika hebat. Duduk tinggung dengan jalan. Tak itu sepuh. Nah, dia tak ada punggung sebelum. Nah, itu tak menunaikan kau lah. Tak boleh. Ha? Boleh duduk. Nah, kodok-kodok patut lah. Nah. Satu soalan yang terakhir. Mana ni? Adakah mempercayai kata bomoh itu jadi menyalahi akidah? Baik. Dia gini, bomoh-bomoh ni maknanya tabik lah orang berobat. Nah, tapi biasanya bomoh faham ni dia guna jampi. Jampi ni dia ada jampi yang dibenarkan dalam Islam. Menggunakan ayat Quran, hadis, zikir-zikir. Kata-kataan yang dipahami oleh kita. Bomoh-bomoh mengaruk ni bomoh yang menggunakan khodam, jin dan sebagainya. Nak nawak mengecek, nawak menawak. Itu. Kalau aku puja sebut dengan jemalang lah, aku tanah persik gitu gini. Nah, tu tengok. Kalau kita faham bacaan-bacaan dia dan membawa arti karuk, haram bomoh lagu tu. Kalau kita tak faham, tak boleh pada awal lagi. Dia boleh bomoh ni dengan guna ayat Quran, suruh baca Quran, pesan suruh berzikir. Nah, baca ayat kursi, tiup di air, tu dibenarkan pada syarak lah. Kalau aku kuih musim, dia tengok pelik tu, kita tengok. Kuih musim yang tak datang. Tak nak suruh orang kita cahaya. Nah, musim ni kak? Oh, dah kita tengok memang cahaya. Oh, memang kelah tak umur ni. Dah orang bagi, tunjuk power tu. Kerih boleh musim, ada orang pegang musim. Habis tu naik duduk di jaga. Kerih tu. Kerih tu. Nah, kalau kita tengok Allah hebat ni. 200 mampu dah sedia. Nah, jadi tengoklah, kalau kita percaya tengok keadaan. Dia kata ginilah. Nah, penyakit ni mungkin nak ada dibuat ada orang. Jadi kita amal dia tu tak apa. Jangan percaya bomo kata hak benda akan datang boleh berlaku tu jangan tu. Hak tu dipanggil kahin. Kahin ni kalau kita pergi dak terima 40 hari sembahyang. Boleh kabur barang raib, orang ini sekian-sekian tepat belaka. Pendirian esok ni begini akan berlaku begini. Tu kahin lah tu. Nabi kata, man atal kahinan lam tukbah salatuhu arba'ina yauma. Barang siapa pergi kat tok bomoh jenis kahin gini maka pergi saja, tak percaya. Pergi lewok-lewok saja. Raib. Maka tak terima sembahyang 40 hari. Wa in saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tapi kalau dia percaya yakin pula Tok Bomo ni memang tahu barang raib seperti Allah Taala, maka dia telah kufur dengan kitab Al-Quran. Itu jaga-jaga. Boleh tak kita panggil Bomo untuk cara menurun, menggunakan cara menurun. Menurun ni maksudnya masuklah suatu dalam tubuh tu menurun. Nurun-nurun ni. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maksud nurun dalam kitab beliau, fatwa beliau. Maksud nurun, maknanya panggil jin masuk dalam tubuh. Itu nurun. Jadi masuk dalam tubuh ini tak dibenarkan oleh syarak. Jikalau kedua cara tak boleh, apakah cara yang betul boleh saya lakukan? Berubahlah cara Islam. Ada bomoh-bomoh yang menggunakan kaedah Islam. Bomoh ni bukan doktor lah ke? Macam doktor model kau, bukan betul lah ke? Siri-siri kau. Doktor yang maknanya meyakinkan pesakit bomoh begini sembuh, tak usah bimbang lah. Memang sembuh punya penyakit ni. Doktor tu mensyirikkan pesakit. Mana boleh meyakinkan orang sembuh gitu? Allah saja yang boleh beri sembuh. Jadi modern ke tradisional ke, ikut hukum. Tak ikut hukum, rosak belaka. Soalan yang yang seterusnya, saya semayang jamak beriman tapi saya tak niat kosor, sedangkan tu imam semayang kosor. Setelah tu imam salam, adakah saya kena tambah 2 rakaat lagi atau saya salam bersama imam? Nabi sebut di dalam hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya senyanya seseorang itu dapat apa yang ditentukan di dalam hatinya. Maka kalau ditentukan semayang itu dengan kosor, maka jadi kosor lah. Pak jadi 2. Tapi dia tak tentukan dengan kosor. Maka balik istishabul asli. Semayang asal, 4 rakaat lah. Kena balik asal. Walaupun tak terimam salam dah kena kosor. Dah mudah tentu nak buat kosor, tak boleh jemaah salam, kena tambah dua rakaat lagi. Wallahu a'lam. Kemudian dijemput sekalian, sekali saya wakil lah, orang wakil suruh baca. Esok majlis kesyukuran sempena pembukaan Hazlan Indoor Soccer. Mana ni? Di Jalan Panji, Jalan Panji Alam, Jalan Kampung Bangun, Jalan Haji Abdul Rahman Limbong, Kampung Bangun, Kuala Ibai. Semua dijemput hadir, makan kenduri 11.30 sampai 5.30 jam. Makan saja lah. Neh, makan saja. Tak ada salah-salah ni kalau panggil gini. Neh, makan saja. Neh, bakar-bakar ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.